Sungguh indah kenangan yang takkan dapat terlupa. Aku sayang padamu, tak mungkin aku berdusta. Kita saling menyayangi, yang berjanji akan setia. Akhirnya aku pun tahu kau punya kekasih baru. Sungguh tak kusangka kejam hatimu padaku. Mengapa, oh mengapa, mengapa, oh mengapa? Kenangan manis denganmu, sungguh sakit terbayang. Kini kau bukan gadisku, tiada lagi cumbu rayu, tiada lagi kemesraan.